طيب اتفضل دي سيني زكي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمعتزلة الذين قالوا المعدوم شيء ثابت في الخارج مع ضلالهم خير منه، فإن أولئك قالوا إن رب خلق لهذا الأشياء الثابتة في العدم وجودا، ليس هو وجود الرب. وهذا زعم أن عين وجود الرب قاض عليها، فليس عنده فاض. كلامه قاضي. طيب ترس. فليس عنده وجود مخلوق مباين لوجود الخالق، وصاحبه الصدر الكوني يفرق بين المطلق والمعين، لأنه كان أقرب إلى الفلسفة، فلم يقر بأن المعدوم شيء، لكن جعل الحق هو الوجود المطلق، وصنف مفتاح أي غيب الجمع والوجود. وهذا القول أدخل في تعطيل الخالق وعدمه، فإن المطلق بشرط الإطلاق وهو الكلي العقلي لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان، والمطلق لا يشترط وهو الكلي الطبيعي. فإن قيل حسب kalau di ana wal mutlaqu la bi syarti, antum huruf ya. Kalau di ana la bi syarti. Baik, kasih nanti ke siapa, si Nugraha nanti. Baik, kata Syekhul Islam ya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengenai mukaronah, perbandingan antara madhab falsafah ini dengan madhab Mu'tazilah. Ya, kata beliau, wal Mu'tazilatu alladziina qalu wal adamu wal ma'dumu syai'un tsabitun fil kharij ma'a dalalihim khairun minhu. Sedangkan Mu'tazilah yang mereka menyatakan al ma'dum, ketiadaan sesuatu yang tidak ada, itu adalah syai'un sabitun fil kharij, adalah sesuatu yang sabitun, yang memang real, ditetapkan di luar alam nyata. Meskipun jelas ma'adolalihim, walaupun dengan kesesatan mereka yang seperti ini, itu ternyata Mu'tazilah khairun minhu. Itu masih lebih mending dibandingkan pemahaman ya wahdatul wujud dari Ibnu Arabi dan para pengikutnya. Tabarakallahu fikum. Ya. Ini demikian. Ya, ini lebih mending dibandingkan Ibnu Arabi. Hadza za'ama anna ainal wujudi rabbi fadha 'alaiha. Kalau dia ana fadha 'alaiha. Ya, yang demikian karena mereka mengklaim, kaum Mu'tazilah mengklaim, Mu'tazilah menyatakan, ya, ini benar Mu'tazilah. Fa inna ulaika qalu, ya, dan, ya, mereka, ya, menyatakan Mu'tazilah, inna rabb khalaqa hadhihi al-asya' as-sabitati fil adami wujudan walaysa huwa wujudu rabbi. Ya, kaum Mu'tazilah menyatakan bahwa Allah tabaraka taala Rabb menciptakan, ya, li hadhil asya, menciptakan segala sesuatu, ya, segala sesuatu astabitah, ya, yang ditetapkan fil adam, dalam ketiadaannya, wujudan, ya, yang ditetapkan dalam ketiadaannya dengan wujud, ya, laisa huwa wujuda atau wujudu rabbi, wujuda aja, huwanya domir fasal. Nah, jadi Mu'tazilah mengatakan ada perbedaan antara khalik dan makhluk, Jadi Allah menciptakan makhluk bukan dalam bentuk wujud khalik. Sementara wahdatul wujud, pemahaman manunggaling kaula gusti itu, ya, memahami bahwa di alam ini hanya ada satu wujud. Yaitu wujud khalik, wujud rob, wujud Allah. Ya, semua makhluk, makhluk yang hina, makhluk yang terpuji, yang besar, yang kecil, mereka katakan itu adalah wujud Allah. Jadi di sini Mu'tazilah masih mending. Ya, masih mending dibandingkan pemahaman wahdatul wujud. Bukan artinya kita membela Mu'tazilah, ya. Ini Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwasanya Mu'tazilah khairun minhu, ya, lebih baik daripada si Ibnu Arabi dan pemahaman wahdatul wujudnya. Tapi barakallahu fikum. Ya. Bisa dipahami sini? Nah, wa hadza za'ama aina wujuda rabbi fadha 'alaiha. Ya. Baik, adapun si Ibnu Arabi ini, ya, dia mengklaim bahwa wujudnya Rabb, ya. Si Ibnu Arabi ini mengklaim wujudnya Rabb itu fadha 'alaiha. Ya. Iya, itu memang fadha 'alaiha, memang ya, terpancar dari segala sesuatu tadi. Ya, segala sesuatu yang Allah ciptakan itulah Rabb. Ini pemikiran sesat filsafat manunggaling kaula gusti. Ya. Ah. Baik. Falaisa indahum wujudu makhlukin, ya, mubayinun liwujudil khaliq. Maka menurut mereka, menurut pemahaman wahdatul wujud, ya, maka wujudnya makhluk, ya, itu mubayinun liwujudil khaliq. Ya. Ya. Wujud makhluk tidak berbeda dengan wujud khalik. Ya, laisa mubayyin. Ya, laisa mubayyinun. Ya, li wujudil khalik. Enggak berbeda, jadi sama. Ya, makanya pemahaman manunggaling kaula gusti kalau di Indonesia yang dibawa oleh Syekh Siti Jenar ini, yang dipopulerkan oleh Ibnu Arabi ini, ya sudah situ menyamakan antara makhluk dan hamba enggak ada. Bahkan mereka menyatakan siapa yang membedakan antara makhluk dan khalik, dia syirik, musyrik. Ya, semuanya satu, alam ini. Ini kekufuran yang paling kufur ini. Mengerikan. Ya dan billah. Ya, kemudian. Ya, kata Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Ya. Wasahibuhu. Nah, berikutnya temannya si Ibn Arabi. Temannya dia nih, yang sama sesatnya. Ya. Wasahibuhu sadrul Qaunawi. Temannya si Ibnu Arabi namanya, ya, Sadrul Qaunawi. Ya. Saudur Qaunawi. Ini salah satu, ya, orang zindik juga. Nah, ini. Tabarakallahu fik. Ah, Sadrul Qaunawi. Nama dia aslinya siapa? Ya, dia nama kunyahnya Abul Ma'ali. Ya, Sidruddin Muhammad bin Ishaq. Muhammad Al-Qaunawi. Ini diantara murid paling senior Ibnu Arabi. Ya. Bahkan Qaunawi ini punya ibu janda. Ibunya Qaunawi itu dinikahi oleh Ibnu Arabi. Ya. Jadi Ibnu Arabi guru sekaligus bapak tiri dari Qaunawi. Baik. Ya. Dia diantara pentolan madhab, ya, Ittihadiyah ini. Kemarin kita lewatin Al-Tilmisani. Masih ingat gak? Pengikut madhab Ibnu Arabi. Nah, Al-Tilmisani ini murid dari Qaunawi. Berarti dia cucu Ibnu Arabi dalam hal keilmuan itu, wahdatul wujud. Baik. Barakallahu fikum. Ya. Nah, umurnya kurang lebih 60 tahun hidupnya. Taib. Bahkan ketika dikubur, dia minta dikuburin di sebelah gurunya. Sekaligus bapak tirinya. Ya, saking cintanya dia sama gurunya. Yang sesat, Ibnu Arabi. Wasahibuhu, maksudnya muridnya. Muridnya Ibnu Arabi. Yang bernama Qaunawi. Nah. Yang bernama Qaunawi ini, itu kata Ibn Taymiyah, yufarriku bainal mutlaqi wal muayyani. membedakan antara wujud yang mutlak dan wujud yang muayyan. Yang muayyan yang spesifik, yang mutlak yang umum. Ini lain lagi nih. Ya, jadi kata dia, si Qaunawi ini, kullu mawjudin labudda muqayyadun. Ya, setiap yang ada itu pasti dia muqayyad spesifik. Ya. Baik. Ya, afwan. Kata Syekh Shalih Fauzan, setiap yang ada pasti dia muqayyad spesifik. Wahum yaqulun, sedangkan mereka pengikut wahdatul wujud mengatakan la. Wujudu mutlak laisa muqayyad. Ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan lagi. Li annahu kana aqraba ilal falsafati. Ya. Baik, sebab si Qaunawi ini dia lebih terpengaruh, lebih dekat dengan mazhab filsafat. Falam yuqirra bi annal ma'duma syai'un walakin ja'al al-haqqa wal wujuda al-mutlaqa wa sanafa miftaha ghaibil jam'i wal wujudi. Si Qaunawi ini tidak mentakrir, tidak mengakui bahwasanya ketiadaan termasuk sesuatu hal. Namun dia menjadikan al-haq sebagai wujud mutlak. Ini udah puyeng ini bahasanya nih. Hah? Dibikin puyeng oleh dia sendiri. Ya, apa lagi ini coba? Wujud-wujud. Nah. Baik, ini udah bahasa filsafat. Ya. Baik, barakallahu fikum. Wasannafa miftaha ghaibil jam'il wal wujud, bahkan dia ya, menuangkan pendapat dia ini dalam bukunya Miftah Ghaibil Jam'i wal Wujud. Ya, dia nulis buku ini. Taib, dia menulis buku ini. Taib. Ini nanti ada hubungannya ya, kok ya. Dia menulis buku ini hadzal qaulu kata udkhila fi ta'tilil khaliqi wa adamih. Ya. Nah, pendapatnya ini ya. Hadzal qawlu ini adalah pendapat dia, pendapat Qaunawi yang di bukunya tersebut Miftahul Ghaib al-Jam'i wal Wujud itu udkhila dimasukkan ya, dalam pembahasan tentang ta'til al-khaliq wa adamih. Dalam pembahasan tentang mengingkari keberadaan al-khaliq ya. Wa adamihi atau tidak mengingkari keberadaannya. Ini mazhab puyeng kan? Dia pendapatnya apa? Ya, mengingkari keberadaan khaliq tapi juga tidak mengingkari keberadaannya. Ini mazhab puyeng. Ya. Berarti ta'tilul khaliq maksudnya nafyul khaliq. Ya, jadi mereka si murid ini aneh lagi nih. Dia menyatakan la yujadu khaliqun wa makhluqun. Ya, jadi enggak ada tuh yang namanya khaliq dan makhluk. Kullu hadzal qaun huwal khaliq, huwa Allah. Semuanya adalah keberadaan sang khaliq yaitu Allah. Maka semua makhluk itu masuk ke dalam cakupan Allah. Ini pendapat wahdatul wujud. Ini mengerikan. Kekufuran. Ya, kekufuran. Ini sebenarnya dia mendukung madhab gurunya. Ya, guru sekaligus bapak tirinya ini. Tabarakallahu fikum. Fa innal mutlaqa bi syartil itlaq huwal kulli al aqli. Ya, karena wujud mutlak dengan syarat mutlak yang absolut itu adalah kulli al aqli. Ya, itu totalitas akal la yakunu illa fil adhan. Itu tidaklah terdapat melainkan hanya di benak saja. La fil ayan, tidak dalam wujud yang real di dunia nyata. Wal mutlaq la bi syartil itlaq wa huwa al-kullu at-tabi'i. Ya. Baik. Sementara wujud mutlak la bi syartil itlaq, tanpa adanya syarat kemutlakan, syarat yang absolut, ya. Wa huwa al-kullu at-tabi'i. Maka ia hanyalah totalitas yang tabi'i. Ya, yang tabi'i. Ya, yang hanya tabiatnya sedemikian saja. Allahu Akbar. Pusing ini. Ini filsafat sudah. Dan Ibnu Taimiyah menguasai ilmu filsafat untuk membantah mereka. Ibnu Taimiyah menguasai ilmu kalam, ilmu mantik untuk membantah mereka. Ya, di sini Ibnu Taimiyah menggunakan bahasa mereka, ya, untuk membantah mereka. Caibar kalau fikum. Ya. Kalau dimasuk al-ayan, kata Syekh Shalih Fauzan, yang maksud adalah al-wujud. Ya, jadi kemutlakan dengan syarat absolut itulah totalitas akal. Ya. Totalitas akal itu hanya ada di zihin, benak pikiran, bukan dalam sesuatu yang bentuk real. Bukan dalam sesuatu yang bentuk real. Wa in qila, terus berikutnya. Fadal dibaca Nugraha. موجود في الخارج ولا يوجد في الخارج إلا معين وهو جزئي من المعين إلا من يقول بثبوته في الخارج فيلزم أن يكون وجود الرب إما متيقنا إلا منتفيا imma muntafiyan, muntafiyan, wahal yakhluku al-juz'u al-kulla. Al-juz'u fa'il dari yakhluku. Al-juz'iyu berarti. Al-kulliya itu berarti udah kulliya itu maf'ulnya. Kalau diana enggak ada, makanya diana wa yakhluqu al-juz'u al-kulla. Terus يكون بعض الشيء خالقه لجميعه وهؤلاء يفرون من لفظ الحلول لأنه يقتضي حالا ومحلا من لفظ الاتحاد لأنه يقتضي شيئين اتحدا أحدهما بالآخر وعندهم الوجود واحد ويقولون النصارى إنما كفروا لما خصصوا لما خصصوا المسيح أنه الله ولو عمموا لما كفروا وكذلك يقولون في عباد الأصنام إنما أخطأوا لما عبدوا بعض المظاهر دون بعض ولو عبدوا الجميع لما أخطأوا عندهم والعارف المحقق عندهم لا يضره عبادة الأصنام وهذا مع ما فيه من الكفر العظيم وفيه ما يلزمهم ما يلزمهم دائما من التهاجم لأنه يقال لهم فمن يقولون إن الرب هو الموصوف بجميع النقائد التي يوصف بها المخلوق. طيب شكرا. طيب بارك الله فيك. Berikutnya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, ya, fa in qila, jika dikatakan innahu mawjudun fil kharij, ya, jika dikatakan bahwa ia ada di alam nyata, maksudnya apa tadi? Wujudul mutlak dengan syarat yang mutlak, dengan syarat yang absolut. Itu kan kata Ibn Taimiyah itu hanya ada di adhan, ya, bukan di a'yan, hanya ada di benak, bukan ada di realita, ya. Nah, kata Ibnu Taimiyah, apabila dikatakan iya ada loh di alam nyata, fil kharij dirir, fala yujadu fil kharij illa muayyanan. Maka kata Ibnu Taimiyah, ya, maka sesuatu yang real yang ada di alam nyata itu pasti dia wujudnya muayyan, spesifik. Ya, jelas, real. Wa huwa juz'un minal muayyani. Dan ia adalah bagian dari muayyan yang spesifik. Inda man yakulu bisubutihi fil kharij. Menurut kalangan yang menetapkan keberadaannya ini di alam nyata. Fayalzamu ayyakuna wujudu rabbi imma muntafiyan fil kharij wa imma ayyakuna juz'an minan wujudil makhlukat. Wa imma ayyakuna aina wujudil makhlukat. Ya. Baik, maka ya, hal ini melazimkan, ya, konsekuensi pemahaman ini melazimkan, ya, apa namanya, wujud rob itu apakah muntafian, ya, wujud rob itu apakah tidak ada, ya, fil kharij, na'udzubillah, ya, apakah wujud rob itu tidak ada di alam nyata ini, atau dia wujud rob itu dia bagian dari wujud makhluk, ini pemahaman wahdatul wujud, ya, atau ya wujud rob itu adalah wujud makhluk itu sendiri, ya, wujud makhluk itu sendiri. Baik, berikutnya lagi, wa hal yakhluqu al juz'u al kulla am yakhluqu al syai'u nafsah. Berikutnya lagi, ya, apakah bagian dari sesuatu menciptakan keseluruhan atau sesuatu itu menciptakan untuk diri sendiri? Ini sesuatu itu makhluk. Am al adamu yakhluqu al wujud. Apakah ketiadaan dapat menciptakan sesuatu yang ada? Hah? Atau yakunu ba'du syai' khaliqan li jami'i. Ya. Atau bagian dari sesuatu dapat menciptakan semua keseluruhannya. Hah? Ini filsafat ya. Hah? Ini filsafat. Nah. Taib. Nah, ini semua pendapat ini kata Ibnu Taimiyah, ya, batilatun lakinnaha tulzamu ala qaulihim. Namun itu diilzamkan kepada pendapat mereka. Ya, pendapat mereka demikian. Ya. Wa haula'i yafirrun ya min lafdhil hulul. Ya, barakallahu fikum. Sementara mereka sendiri lari menghindar dari lafaz istilah hulul. Hulul itu apa? Adanya inkarnasi itu. Mereka sendiri menghindari ya dari lafaz hulul. Kenapa? Ya, hululiyah, ini pendapat hululiyah. Jadi beda ya mazhab wahdatul wujud dengan hululiyah. Ya. Nah, ini Ibn Arabi berbeda. Li annahu yaqtadi halan wa mahallan. Karena istilah hulul inkarnasi ini menuntut adanya hal, keadaan, dan mahal, tempat. Ya, keadaan dan tempat. Jadi mereka, Ibnu Arabi, tidak berpendapat dengan pendapat hululiyah. Karena kaum hululiyah mengatakan, hunaka khalikun wa makhluk. Kalau wahdatul wujud, yang membedakan antara khalik dan makhluk, musyrik. Nah, pendapat hululiyah, oh ada makhluk dan khalik. Ya, namun khalik halun fil makhluk. Namun khalik menempati makhluk. Ya, paham enggak? Ini hampir mirip, tapi menurut pendapat wahdatul wujud ini musyrik. Karena enggak ada tuh yang namanya khalik makhluk. Semuanya adalah khalik. Saya ini khalik, saya Tuhan buat diri saya sendiri. Kamu Tuhan buat diri kamu sendiri. Semuanya makhluk. Khalik. Nah, kalau hululiyah, Allah menempati makhluk. Ada makhluk. Allah ada di makhluk. Allah ada di dada saya, di leher saya, di hati saya. Nah, paham gak sini? Ya. Nah, jadi kalau hululiyah, khalik halun menempati fil makhluk. Dakhilun fil makhluk. Masuk kepada makhluk. Ya, adapun wahdatul wujud berpendapat la yujadu halun wa mahal. Pendapat wahdatul wujud mengatakan Allah itu ya tidak menempati dan tidak menempati sebuah tempat. Ya. Ini jadi ada perbedaan. Semuanya ini tenggelam dalam kesesatan. Ya. Semuanya kufur. Semuanya kufur hululiyah dan wahdatul wujud. Nanti ada lagi ittihadiyah. Ya. Hululiyah, ittihadiyah, wahdatul wujud, ini istilah yang masing-masing ya, kurang lebih kayak begitulah. Masalah kan kayak wahdatul wujud enggak meyakini ada perbedaan khalik dan makhluk. Semua sama, semuanya khalik. Kalau hululiyah ada perbedaan antara khalik dan makhluk, tapi khalik menempati berada pada sisi makhluk. Di mana ada makhluk, di situ ada khalik. Tapi ditetapkan ini khalik, ini makhluk. Ada babi makhluk. Nah, berarti Allah menempati babi tersebut. Ini pendapat mereka. Kalau wahdatul wujud Ibnu Arabi, enggak ada. Paris. Kum. Diri. Diingetin. Diri. Bawa pegang bukunya. Ya. Saya juga ngantuk. Enggak tahu teman-teman. Ngantuk. Baik. Ya, kalau wahdatul wujud enggak ada perbedaan. Melihat makhluk ada babi itu Allah. Bukan babi, enggak, itu Allah. Ya dan billah. Ya, kalau pendapat uluhiyah, hululiyah itu babi, tapi Allah ada di situ. Itu babi makhluk, tapi Allah ada di situ. Ya dan billah. Hah? Ah, ini mengerikan ini. Baik. Terus, ya. Maka mereka tidak disebut hululiyah ini ahlul ittihadiyah, bukan. Kalau ittihadiyah itu lebih condong ke wahdatul wujud. Ya, jadi kalau wahdatul wujud itulah kaum ittihadiyah. Yang maknanya ayakuna syai'an ittahada. Ya. Ya, dua hal itu menjadi satu. Ya, tayyib barakallahu fikum. Ya. Wa yafiruna min lafdil min kemudian, ya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Wa min lafdil ittihad. Ya. Dan mereka pun menghindari lafaz-lafaz ittihad, adanya penyatuan. Adanya penyatuan antara khalik dan makhluk. Ya, mereka menghindari. Tadi konsekuensinya begitu. Kalau dikatakan wahdatul wujud itu ittihadiyah penyatuan, berarti memang ada dua hal dong. Ya, syai'an ittahada, ada dua hal bersatu. Syai'ani yattahidan. Ah, ada dua hal yang bersatu, berarti ada khalik dan makhluk dong. Mereka menghindari lafaz itu, lafaz hululiyah, lafaz ittihadiyah. Mereka menghindari lafaz itu semua. Li'annahu yaqtadi syai'ani ittahada ahaduhuma bil akhar. Karena ini konsekuensinya menuntut apa? Menuntut adanya dua hal yang bersatu, satu sama lain. Wa indahum al-wujudu wahidun. Sementara menurut wahdatul wujud, ya, ya, yang namanya wujud itu ya sama. Wa yaqulun an-nasara innama kafaru lamma khassasul masiha bi annahu huwa Allahu walau ammamu lamma kafaru. Ini pendapat mereka nih. Ini mereka kafir nih. Kafirnya banyak sih dari sisi ini. Tapi mereka mengatakan itu Nasrani tuh. Nah, mereka mengomentari ini. Kaum wahdatul wujud. Orang Nasrani itu kenapa kafir? Ya. Disebabkan karena mereka mengkhususkan Al-Masih ya sebagai Allah. Kan kaum Nasrani itu ada yang menyatakan Nasrani itu terbagi-bagi. Wah. Ada yang mengatakan Isa itulah Allah. Wujud Allah. Wujud Allah. Itulah Allah ya itu di Isa. Nah, ini nenek moyangnya pendapat apa wahdatul wujud apa ittihad hululiyah apa wahdatul wujud hululiyah karena mereka nyalahin di sini. Kenapa? Ya karena mereka mengatakan mereka mengkhususkan masih dialah Allah. Seandainya mereka mengumumkan ya menggeneralisir bukan cuman Isa saja yang adalah Allah, tentu mereka tidak kafir. Dan kata Ibnu Taimiyah, ah, pendapat wahdatul wujud lebih kafir dibanding Nasrani. Ya. Lama kafir. Wa kadzalika yaqulun fi ubadil asnam, demikian pula mereka berkomentar tentang para penyembah berhala. Para penyembah berhala. Mereka mengatakan, innama akhtau, itu para penyembah berhala itu keliru, salah. Lama abadu ba'dol madzahir. Tatkala mereka, ya, tatkala mereka para penyembah berhala itu, ya, menyembah fenomena yang ada wujudnya saja. Duna ba'din. Mereka enggak nyembah semuanya. Cuma mereka menyembah sesuatu yang ada wujudnya aja. Patung Huban, patung Alata, patung Uzza. Mereka enggak nyembah semua. Enggak nyembah makhluk, enggak nyembah anaknya, enggak nyembah adiknya, enggak nyembah kakeknya, enggak nyembah WC, enggak nyembah anjing, enggak nyembah itu. Ya. Jadi menurut Wahdatul Wujud, kalau musyrikin nyembah semuanya, itu enggak musyrik. Nyembah Allah semua. Tapi karena mereka nyembah hanya khusus batu tertentu saja, patung tertentu saja, kafirlah mereka. Ya. Kalau abadu al-jami'ah, lama akhtau indahum. Seandainya musyrikin itu hanya menyembah semuanya, menyembah patung, menyembah pohon, menyembah malaikat, menyembah kucing, menyembah kuda, setiap yang ada dia sembah karena meyakini yang semua yang ada itu adalah Allah, tentu tidak kafir, tidak keliru menurut mereka. Ini pendapat gila ini. Iya dan billah. Hah? Iya dan billah. Ini ngeri ini. Ya, kalau kita tanya kepada Wahdatul Wujud, apakah kaum musyrikin Quraisy kafir? Kafir ya. Tapi sebab kafirnya kenapa? Jangan buru-buru, wah, ini muwahhidin nih. Enggak. Nah, apa sebab kafirnya? Karena mereka itu tadi. Nah, paham sini ya? Taib. Dan di berbagai daerah masih terdapat pemahaman kayak begini. Ya. Pemahaman ini dilestarikan oleh Syekh Siti Jenar dan pengikut-pengikutnya. Terutama dari kalangan filsafat. Itu di IAIN. Mereka mengatakan anjing hu akbar. Ya, mereka meyakini ya anjing itu Allah. Nah, itu mereka punya pendapat seperti ini. Ya, anjing itu Allah. Ya imam mereka itihadiyah, apa hululiyah atau wahdatil wujud. Nah, paham sini? Ngeri ya. Ngeri. Terus berikutnya, wal arifu al muhaqqiqu indahum la yadurru ibadatul asnam. Nauzubillah, kata mereka. Ya, kata mereka lagi. Dan orang-orang yang arif, maksudnya apa? Orang yang arif, orang yang sudah makrifat, ya, yang muhaqqiq berarti apa? Makrifat muhaqqiq berarti apa? Hakikat. Nah, orang yang sudah mencapai arif, makrifat, muhakkik, sudah mencapai derajat hakikat. Ya. Indahum menurut mereka kaum wahdatul wujud la yadurru ibadatul asnam. Itu enggak mengapa beribadah kepada berhala. Enggak ada masalah. Ya, selama dia juga beribadah kepada selain berhala. Semua ada kucing dia sembah, ada anjing dia sembah, ada semua dia sembah. Semua adalah Tuhan dia. Nanti ada garong, rampok dia, perkosa istrinya, ya, bunuh dia, potong tangan dia, dia sembah juga, mesti dia sembah gitu. Tidaklah garong melainkan Tuhan dia kan begitu. Wah, itu wujud. Enggak, mereka pasti dendam. Ini pasti dendam. Mereka kalau ada yang punya pemahaman begini tabok loh. Petah. Tonjok perut. Duh. Pegangin kakinya dua, terus rejeng gitu. Kayak anak kecil. Oh, dia marah. Kenapa kamu marah? Semua yang diwujud ini kan Tuhan kamu. Apa yang kamu marah? Nah, apa yang kamu marah? Itu orang India diseruduk sama sapi. Enggak marah dia, disembah sapinya. Dia menandakan Tuhannya lagi marah sama dia. Harusnya gitu. Kenapa kamu marah, wahai kafir? Wahdatul wujud. Nah, kita tampolin. Pak. Nah, jewerin tarik cambangnya. Tonjok. Kamu marah, kenapa? Semua yang wujud itu kan Tuhan kamu. Wahdatul wujud. Semua adalah, kan mereka menyatakan semua yang ada adalah khalik apa makhluk? Khalik. Kalau makhluk, mereka mungkin bisa berantem. Wah, sesama makhluk kita. Tapi khalik. Kalau mereka mengatakan sesama kholik jangan menzalimi. Nah, harus maklum, maklum dong, udah maklum. Maklum udah. Ya, Allah musta'an. Wa hadha ma fihi min al-kufri al-adhim fa fihi ma yulzimuhum daiman min at-tanaqud. Ah ini. Ya. Ini juga ini. Maka pendapat ini di samping mengandung kekufuran yang besar, mengandung sesuatu yang menuntut mereka supaya terus-menerus mengungkapkan sesuatu yang kontradiksi. Ya. Tapi kontradiksi. Li'anna yuqalu lahum faman yumukhti'u. Karena nanti dikatakan pada mereka. Ya, kalau ada orang yang mengatakan, kan mereka mengatakan Nasrani keliru. Kenapa mereka menjadikan Isa sebagai Tuhan saja? Kenapa enggak mereka nyembah semuanya? Gitu. Loh, kalau gitu siapa yang salah? Yang salah kan juga makhluk. Itu kan yang salah Nasrani kan? Yang salah musyrikin. Dia adalah wujud. Berarti dia adalah khalik. Begitu. Kenapa mereka salahin? Sama kayak tadi, kalau kita ke rumah Ibnu Arabi, kita tampar ya, Pak. Ke rumah kor, siapa tadi muridnya? Anaknya? Qanawi ya? Qanawi. Tabok tuh Qanawi. Jangan marah. Jangan marah. Hei, barakallahu fikum. Kenapa digunakan ketawa? Pernah antum digituinnya? Direjang gitu. Oh. Kirain pernah digituin. Si Paris dulu tuh yang bukan begitu kali. Lakinnahum yaqulun inna rabbahu wal mawsufu bi jami'in naqais allati yusafu biha al makhluqu. Namun mereka malah menyatakan Allah Rabb itu menyandang semua sifat yang penuh kekurangan yang disandang pula oleh makhluk. Nah, ini tanakutnya sifat mereka, apa namanya? Sikap mereka ini. Ah, Allah musta'an. Ya. Baik, cukup sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanallah.